الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sifatul Salatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masih melanjutkan mukaddimah dari Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, di mana beliau menjelaskan bahwa banyak kitab-kitab fikih yang membahas berbagai macam permasalahan fikih, namun mereka banyak menyebutkan hadith-hadith yang tidak sahih, bahkan hadith-hadith yang batil, bahkan terdapat pula hadith-hadith yang palsu. Nah, di sini Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala pada catatan kaki beliau mengatakan, qultu, aku berkata, wa min hadhihi al-hadith al-mawdu'ah, dan termasuk di antara hadith-hadith palsu, balil batilah, bahkan termasuk hadith yang batil, allati waradat fi ba'di kutubil ajillah, yang disebutkan dalam sebagian kitab-kitab para fuqaha yang mulia. Hadith, yaitu hadith man qada salawatin min al-fara'idhi fi akhir jum'atin min ramadhan kana dhalika jabiran li kulli salatin fatathu fi umrihi ila 70 sanah. Kata beliau, ada hadith yang menyebar mengatakan, barang siapa yang mengqadha salat-salat wajib yang dia tinggalkan, lalu dia mengqadanya pada akhir Jumat di bulan Ramadhan, maka itu akan menutupi seluruh salat-salat yang dia tinggalkan selama hidupnya di masa-masa usia dia meninggalkan salat tersebut, ila 70 sanah, meskipun 70 tahun yang lalu. Masya Allah, ini kalau disebarkan, dijadikan alasan oleh mereka yang bermudah-mudahan meninggalkan sholat, nanti sholat-sholat yang ditinggalkan yang ada di bulan Ramadan dikerjakan di akhir Jumat, maka itu sudah menutupi seluruh sholat yang pernah dia tinggalkan meskipun 70 tahun yang lalu. Ini berbahaya sekali, dan ini disebutkan dalam sebagian kitab-kitab. Qala al-Laknawi rahimahullah, berkata al-Laknawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Athar Al-Marfu'ah fil Akhbar Al-Mawdu'ah, ba'da an saqa al-hadith, setelah beliau menyebutkan hadith ini, kata beliau, qala Ali al-Qari fi mawdu'atihi as-sughra wal-kubra batilun qat'an. Berkata Ali Al-Qari dalam kitabnya Mawdu'at As-Sughra atau Al-Mawdu'at Al-Kubra, hadis ini dipastikan kebatilannya. Dipastikan kebatilannya. Tidak mungkin sahih. Li'annahu munakidun lil-ijma'. Karena hadis ini jelas bertentangan dengan ijma' ulama. Ala anna syai'an minal ibadat la yakumu maqama fa'itatin sanawat. Bahwa sesuatu dari ibadah-ibadah itu tidak akan menduduki kedudukan salat yang ditinggalkan bertahun-tahun lamanya, tidak akan menduduki kedudukannya, bahkan disebutkan sampai 70 tahun tidak akan mungkin. Thumma la ibrata bi naqli sahibin nihayah wala baqiyati syurrahil hidayah, dan tidak teranggap kalau dinukil hadis ini oleh penulis kitab An-Nihaya. Demikian pula para pensyarah kitab Al-Hidayah, ini kitab-kitab fikih dari madhab-madhab, maka tidak bisa dijadikan sebagai pembenaran ketika dinukil dalam sebagian kitab-kitab fikih tersebut. Li'annahum laysu minal muhadithin, karena mereka memang bukan dari kalangan ahlul hadis. Oleh karena itu penting sekali bagi seorang yang membahas fikih mengenal ilmu hadis. Ya. Karena tidak akan mungkin seseorang bisa memahami fikih dengan baik dan menterjih, menguatkan pendapat yang seharusnya dikuatkan apabila dia tidak mengenal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai dia menguatkan satu pendapat ternyata dibangun di atas hadis yang tidak sahih. Karena kejahilannya terhadap ilmu hadis, sehingga setiap hadis yang dia ketahui dia sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia jadikan sebagai hujjah, padahal hadis tersebut bukan hadis yang sahih, bahkan boleh jadi hadis itu batil. Mengapa demikian? Karena mereka bukan orang-orang yang memahami ilmu hadis. Wala asnadul haditha ila ahadin minal mukharrijin, dan mereka juga tidak menyandarkan hadis tersebut kepada salah seorang dari para ulama yang biasa meriwayatkan hadis. Wa dzakarahu Syaukani fi al-fawaid al-majmu' fi al-hadith al-mawdu'ah, dan Syaukani menyebutkan dalam kitab al-fawaid al-majmu'ah fi al-hadith al-mawdu'ah binahwi hadha al-lafz wa qala, yang semisal dengan lafaz ini, lalu kemudian beliau mengomentari dan mengatakan hadza mawdhu'un bila syakkin, hadis ini tidak diragukan kepalsuannya, pasti palsunya. Walam ajidhu fi syai'in min al-kutub allati jama'a musannifuha fiha al-ahadits al-mawdhu'ah, dan saya tidak menemukan hadis ini dalam kitab-kitab yang para penulisnya mengumpulkan hadis-hadis palsu di dalamnya. Saya tidak menemukan hadis ini, kata beliau. Walakinnahu ishtahara 'inda jama'atin min al-mutafaqqiha bi Madinati San'a fi 'asrina hadha. Namun hadis ini masyhur, populer di kalangan sekelompok para ahli fikih di kota San'a. Karena Al-Allamah Asy-Syaukani termasuk ulama yang berasal dari negeri Yaman, di beliau banyak menukil pendapat-pendapat dan apa yang dilakukan oleh mereka yang berada di Yaman. Kata beliau, hadis ini masyhur di kalangan sebagian ahli fikih di kota Son'a pada masa kita sekarang ini. Wa sara katsirun minhum yaf'aluna dhalik, bahkan kebanyakan dari mereka menerapkan hadis ini, bermudah-mudahan meninggalkan salat lalu kemudian nanti diqadha beberapa salat di akhir Jumat di bulan Ramadan, selesai. Wala adri man wada'ahu lahum, saya tidak mengetahui siapa yang memalsukan hadis ini untuk mereka. Faqabbahallahu al-kadzabin, semoga Allah memburukkan para pendusta itu. Berdusta kepada keumuman manusia merupakan hal yang diharamkan, dan lebih berat lagi dosanya ketika seorang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuat sebuah ucapan lalu kemudian dia mengatakan ini sabda Rasulullah, padahal Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah mengucapkannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengingatkan tentang bahayanya orang yang menisbatkan kepada beliau sesuatu yang beliau tidak mengucapkannya. Dalam hadis yang mutawatir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dalam neraka. Thumma qala al-Laghnawi, lalu berkata Al-Laghnawi, وقد ألفت لإثبات وضع هذا الحديث الذي يوجد في كتب الأوراد والوظائف بألفاظ مختلفة مختصرة ومطولة بالدلائل العقلية والنقلية. Dan aku telah menulis untuk menetapkan kepalsuan hadis ini, yang hadis ini ditemukan dalam sebagian kitab-kitab yang menerangkan tentang wirid-wirid satu amalan, ya, amalan-amalan rutinitas dengan berbagai lafaz-lafaz yang berbeda, ada yang ringkas, ada yang panjang lebar, dengan dalil-dalil akli dan nakli. Maka aku telah menulis, ya, sebuah kitab yang menjelaskan tentang kepalsuan hadis ini, Risalatan Musammah, satu risalah yang berjudul Rad'ul Ikhwan an Muhdatsati Akhir Jum'ati Ramadan. Wa adrajtu fiha fawaida tunashshitu biha al-adhan, dan aku menyebutkan dalam kitab tersebut beberapa faedah yang membuat seseorang itu semangat untuk membacanya. Wa tusghi ilaiha al-adhan, dan semangat untuk mendengarkannya. Fal tutala, silakan seorang apabila hendak menelaahnya. Fa innaha nafisatun fi babiha rafi'atu sya'n, karena sesungguhnya risalah ini sangat berharga dan memiliki nilai. Lalu berkata Al-Albani rahimahullah taala, wa wurudu mithli hadzal haditsil batil fi kutubil fiqhi mimma yusqitu thiqata bima fiha min al-ahadith allati la ya'zunaha ila kitabin mu'tabar min kutubil hadith. Maka keberadaan hadis yang batil semacam ini dimasukkan, disusupkan dalam kitab-kitab fiqih, ini akhirnya menggugurkan kepercayaan seorang terhadap kitab-kitab fiqih. Ketika mereka menyebutkan hadis-hadis, lalu mereka tidak menyandarkan hadis tersebut kepada satu kitab tertentu, apakah hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari, hadis itu diriwayatkan oleh Muslim atau Ashabu Sunan atau siapa saja, ya, seharusnya mereka menyebutkan hadis lalu menjelaskan dari mana rujukan hadis tersebut, apakah hadis itu sahih ataukah hadis itu tidak sahih, ya. Nah, adanya hadis-hadis yang semacam ini yang batil, kadang mereka menyebutkan hadis tidak disebutkan siapa yang meriwayatkannya, ini akhirnya menyebabkan seorang merasa ragu untuk membaca kitab fikih. Jangan sampai dia menyebutkan satu permasalahan lalu kemudian menguatkan satu pendapat dan membangun pendapat tersebut di atas hadis yang tidak sahih. Wa fi kalami Ali Al-Qari isyaratun ila hadzal ma'na, dan dalam ucapan Ali Al-Qari ada isyarat kepada makna ini, yaitu kurangnya kepercayaan kaum muslimin terhadap kitab-kitab fiqih yang mereka tidak melakukan filter untuk memilah mana hadis yang sahih, mana yang tidak sahih. Fal wajibu 'alal muslim ay ya'khudh al hadis 'an ahlihi al mukhtassin bih, maka wajib bagi seorang muslim untuk mengambil hadis dari ahlinya, mereka yang mengkhususkan dirinya dalam mempelajari ilmu hadis, ambillah hadis dari mereka, ya, dari kitab-kitab yang mu'tamad, Sahihul Bukhari, Sahihul Muslim, ya, atau kita mengetahui sebuah hadis dan mengetahui ada di antara ulamaul hadis yang mensahihkan. Apalagi seperti pada zaman kita sekarang ini, alhamdulillah, Imam Al-Mujaddid Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah banyak sekali mentahqiq hadis-hadis yang ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab hadis. Kutubus Sittah, beliau telah mentahqiq, memisahkan mana yang sahih, mana yang dhaif, itu disendirikan. Minimal bagi seorang yang tidak mengerti ilmu hadis menukil dari Syekh Al-Albani, hadis ini disahihkan oleh Al-Albani misalnya. Hadis ini dilemahkan oleh Al-Albani. Hadis ini disahihkan oleh misalnya Syekh bin Baz. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i. Minimal dia menukil dari ahlul hadis bahwa hadis ini disahihkan. Itu minimal. Ya, itu sudah baik. Meskipun kadang-kadang para ulama hadis terjadi khilaf dalam mensahihkan sebuah hadis. Namun minimal bahwa dia memiliki pijakan yang jelas. Mengapa dia mengamalkan pendapat fikih ini? Karena ada dalilnya. Dalilnya itu adalah sebuah hadis. Hadis itu disahihkan oleh Al-Albani misalnya, disahihkan oleh Tirmidzi, oleh para ulama. Ya, minimal itu, sehingga ketika dia beramal maka dia jelas dalam beramal dia mengembalikan kepada ahlinya, yaitu kepada para ulama hadis yang lebih mengerti tentang ilmu hadis. Faqadiman qalu, dahulu mereka mengatakan, ahlu Makkah adra bi syi'abiha, bahwa penduduk Mekah itu lebih mengerti tentang seluk-beluk Mekah. Ingin bertanya tentang Mekah, ya tanyakan kepada penduduk Mekah, jangan bertanya kepada orang Yaman. Mau bertanya tentang Mekah, jangan bertanya kepada orang Yaman atau orang Indonesia, kurang mengerti mereka. Tanyakan kepada mereka yang sudah tinggal lama di Mekah. Maksudnya, ingin bertanya tentang hadis, tanyakan kepada ahlinya. Wa sahibud dari adra bima fiha, dan pemilik rumah itu lebih mengerti tentang isi rumahnya. Maka ketika seorang hendak memahami hadis, kembalikan kepada ulama hadis. Mengetahui kesahihan sebuah hadis, kembalikan kepada ulama al hadis. Ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah yang beliau ingatkan kepada kita, pentingnya seorang dalam mempelajari fikih, karena ilmu fikih sangat sering bersandar kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila seorang tidak memahami ilmu hadis dan tidak mengembalikan kepada ulama hadis, maka dia akan terjatuh ke dalam kesalahan-kesalahan dalam menukil hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini ikhwan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.